sedih di malam indah penuh bintang. Dari sini kulihat kau sendiri, dari sini ku dengar kau menangis. Hey, tangismu sendu. Kalbu. Bolehkah ku menemani, sekedar membuang sepimu? Kan ku hibur kau dengan laguku, kan ku beri kau cerita indah tentang sekuntum mawar merah. Bagai mengharapkan sang bulan jatuh di dalam genggamanmu, manalah semua itu terjadi. Sama seperti kau harapkan, dia yang pergi tak kembali. Bolehkah ku balut lukamu dengan senyumku? Sayang, jangan menangis, jangan kau bersedih. Hapuskanlah air matamu, sayang. Usah kau harap dirinya. Masih ada matahari pengganti malammu yang sepi. Masih ada seorang kekasih, masih ada bunga-bunga mimpi yang kan menghapus air matamu. Bagai mengharapkan sang bulan jatuh di dalam genggamanmu, manalah mungkin semua itu terjadi.